Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'ala. Amma ba'd. Wa huruful 'illah thalathah. Huruf 'illah ada tiga. Al-alif wal waw wal ya. Bukan hamzah. Hamzah tidak masuk. Alif a, waw u, dan ya i. Sumiyat bidzalika li'anna min sya'niha an yanqaliba ba'dhuha ila ba'd. Dinamakan demikian karena keadaannya dia selalu berubah, berpindah-pindah dari satu kepada yang lain. Ba'dhuha ila ba'd. Waw berubah jadi ya, ya berubah jadi alif, alif berubah jadi waw. Inilah yang dikatakan illah. Wa haqiqatul illah taghayyuru syai'an halihi. Hakikat illat adalah, dari makna hakikinya, illat itu perubahan keadaan. Taghayyuru syai'an halihi. Berubahnya sesuatu dari keadaannya semula. Seorang yang sehat dikatakan sahih. Ketika sakit dikatakan alil. Mal illah zukam misalnya. Kenapa dikatakan alil? Karena dia berubah dari keadaan semula pada keadaan lain. Yang tadinya dia mampu, jadi tidak mampu. Yang tadinya dia utuh, jadi cacat. Hingga akhirnya. Maka dikatakan dia punya illah. Asal katanya adalah perubahan sesuatu dari keadaan semula. Itu makna illah. Perubahan sesuatu dari keadaan semula. Wa tusamma aidan huruful mad. Dinamakan juga huruful mad. Mengapa? Karena dia memanjangkan huruf. Ku, kalau ada waw jadi ku. Qi, kalau ada ya jadi qila. Dipanjangkan. Qaf, kalau ada alif jadi qa. Dipanjangkan juga. Maka dikatakan huruful mad. Huruf al-mad. Kadang-kadang pula dikatakan dengan huruful lin. Kenapa dikatakan huruf lin? Karena kalau harokatnya tidak pas, menjadikan bacaannya menjadi layin. Misalnya, sad dengan fathah, tapi ketemunya bukan alif. Ketemunya, ya. Saif. Ra. Fathah. Ketemunya bukan alif, ketemunya ya. Quraish. Itu namanya layin. Dalam tajwid dikatakan mad layin. Li'ila fi Quraisy bussayif. Naam. Idza kana harakat ma qablaha min jinsiha. Kalau harakah yang sebelumnya sejenis, maka huruful mad. Kalau enggak sejenis, maka huruful lin. Fa in lam takun min jinsiha summiyat huruful lin. Kalau tidak sejenis, maka dikatakan huruful lin karena dibacanya lain. والتفصيل المذكور انما هو في الواو والياء. Sesungguhnya rincian itu hanya pada alif, hanya pada waw dan ya saja. Wa ammal alif fa harfu maddin abada. Tadi yang kalau sama maka dia adalah huruf mad. Kalau tidak sama maka itu adalah huruf lin. Kalau sejenis dan tidak sejenis. Seperti tadi sad. Sod, fathah ketemu alif. Sod. Wal Qur'an di dzikr. Sod, jadi mad. Tetapi kalau ketemunya ya, soif. Jadi lin. Kadang-kadang disebut huruful mad, kadang-kadang disebut huruful lin. Itu pada waw dan ya saja. Adapun alif, selalu huruf mad. Enggak pernah huruf lin. Ada huruf lin dengan alif? Enggak ada. Taib, kembali pada kita. Nahu lam yakhsha illallah. Lam yakhsha illallah. Aslinya lam yakhsha bil alif. Walaupun kadang ditulisnya alif pengkok seperti ya, disitulah ilatnya karena memang agak cacat. Alif tapi bentuknya kayak ya. Dan biasanya tanpa titik. Jadi kalau ada yang kayak ya tanpa titik biasanya alif itu. Dan di Indonesia biasa disebut dengan alif bengkok. Oh ini alif bengkok. Karena alif tetapi bentuknya seperti ya. Tetapi dia hilang. Ketika majzum, lam yakhsha. Lam harfu nafin wa jazmin. Man yaqra? Yaqra. Irfa saut. Keraskan suara. Lafdul jalalah Allah mansubun. Allah enggak pernah mansub. Barakallahu fiik. Naam. Lafdul jalalah wa man yad'u tafiqi satu dulu lam harfu nafin wa jazmin sudah disebut berkali-kali yakhsha fi'lan mudhari' majzum ada huwa syahid majzumun bilam tayyib wa alamatu jazmihi apa alamatu jazmihi hadfu harfil illah min akhirih lihat tulisannya yakhsha tanpa alif wa huwa al alif wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa pelakunya mustatirun fihi jawazan taqdirnya huwa illa adatu hasrin Allahumma lafdul jalalah Allah mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi fathu akhirih karena kita bicara lafaz maka kita katakan lafaz Allah gitu ini ta'addub ma Allah lafaz Allah mansub tanda nasabnya fathah di akhirnya. Contoh kedua, wa man yad'u ma'allahi. Aina syahid? Yad'u haitsu haitsu kana majzuman. Limada majzum? Naam, bi fi'li syart. Tayyib, alamatu jazmihi? Hadfu harf al-illah wa huwa al-waw. Iqra. Naam. Keraskan suaranya. Jazim. Ismu syartin jazimin. Tadzim. Bukan tuzam. Tadzimu fi'laini. Titik ini mana? Jangan bikin bingung pendengar. Titik kan di pas. Di titik yang benar-benar pas titiknya. Wa alamatu jazmihi. Khalfu harfil illah. Min akhirihi. Wa huwa al-waw. Wa fa'iluhu. Ulangi. Khabar min. Hah? Khabar man. Bukan khabar min. Hah? Hakada. Terus. Cait. Nah. Itu karena sepotong. Maka dilanjutkan oleh beliau untuk mengetahui karena setiap jumlah atau syarat mesti ada jawab. Ada syarat, ada jawab. Man yad'u ma'allahi innama hisabuhu inda rabbih. Baik. Wa man yahdillah. Contoh ketiga. Aina syahid? Yahdi. Majzum. Haythu kana majzuman bimadha? Ha? Bifi'li syarat ayodhan. Man atau min? Ha? Man. Wa i'rabuhu Ah, ikra. Naam. Man yahdihillah, man yahdillah fa huwa al-muhtadi. Tayib, asyahid huwa yahdi. Kama qala huna fil i'ram, yahdi fi'lu syart madzumun bi adati syart wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'ilma illa min akhirih wa huwa al-ya. Lafdul jalalah Allah fa'ilun ila akhirih. فإن قيل قد جاء في بعض القراءات وأشعار العرب إثبات حرف العلة مع الجازم. Kalau ada yang berkata, فإن قيل, kalau dikatakan, telah datang beberapa qiraah-qiraah, karena qiraah dalam riwayat Al-Quran ada beberapa qiraah. Dalam beberapa riwayat qiraah ataupun dalam syair-syair Arab ada penetapan huruf illah dalam keadaan dia madzum ma'al jazim. Bagaimana itu? Kita butuh jawaban. Ada beberapa qiraah-qiraah Al-Quran atau dalam syair-syair Arab ada lam, ada man, syarat yang menjazim, tetapi fi'ilnya tetap ada huruf illahnya. Qultu, saya katakan, kata beliau, kata pensyarah, ajabu anhu bi anna harfal illa fihi tawallada min isba'il harakah allati qablahu. Jawabannya, mereka menjawab, ini para ahli nahu, bahwa huruf illah yang ada di dalam syair-syair tersebut atau dalam beberapa qiraah-qiraah dari Al-Quran, tentunya qiraah yang bukan mutawatir atau qiraah yang bukan mujma' alaih, huruf ilat di sana adalah lahir dari isba', lahir dari isba' al-harakah allati qablahu. Walam yaj'u, misalnya syair diakhiri dengan walam yaj'u, di sininya wa'u, di atasnya apa lagi? Di sini barakallahu fikum, seorang penyair ketika menyebutkan syair dengan qafiyah ain dhammah, kalau pada wa'u, dan perhatikanlah, pembaca tidak akan salah membacanya. Pasti akan membaca ru karena ada waw. Karena memang maknanya, perhatikanlah kepada kalian. Wa'u. Tapi di sini, walam yad'u, dikhawatirkan mereka akan membaca walam yada', dimatikan. Iya kan? Sehingga dikasih oleh mereka wow. Maksudnya mengajarkan kepada kalian bahwa hendaklah bacanya jangan yad, jangan dimatikan. Dengan dhammah. Walam yad'u, supaya sama dengan ini. Syair kalau berbeda jadi tidak ada sejaknya. Tidak ada indahnya, enggak ada halawah, enggak ada keindahan. Maka dikasih waw di akhirnya. Dan ini bukan waw yang tadi, waw yang asalnya bukan. Yang asalnya sudah hilang dengan lam. Walam yad'u, tetapi namanya isba' al-huruf, al-harakah. Isba' al-harakah, mengenyangkan harakah. Walam yad'u, baca yad'u, bacanya jangan yad'a, baca yad'u. Sama seperti ada ha di akhir. Wama adraka ma hiya. Mengapa? Wama hiya. Oh, itu zaidah. Enggak mungkin dalam Al-Quran ada zaidah tanpa faedah, tanpa manfaat. Al-Quran pasti semua manfaat. Ternyata supaya jangan dibaca hi. Wa ma adraka ma hi. Jangan baca hiya. Kama hiya. Supaya dibaca lengkap hiya. Maka dikasih ha di belakangnya. Ini juga sama, supaya dibaca u dikasih waw di belakangnya. Isba'an lil harakah. Untuk mengenyangkan harakat dhammah ini jangan dimatikan di sini. Baik, hadha huwal jawab. Ada jawaban kedua, au annahu umilal mu'tal fihi muamalatas sahih. Ada alasan kedua, yaitu memperlakukan huruf illat seperti huruf sahih. Berarti majzumin dengan apa? Walam yad'u. Hah? Sukun. Kalau ini memang syad, artinya kalau diirobkan majzumun walamut jazi as-sukun fi akhirih. Nah, ini berbeda dengan keumuman yang disebutkan oleh para ahli nahu. Tapi ada memang yang demikian. Baik. Fi jazmihi bihadfil harakah, lakinnaha fis sahih harakatan malfudah wa fil mu'tal harakatan muqaddarah. Naam. Hanya saja kalau pada sahih harakatnya kelihatan malfudah, terdengar suaranya, tetapi di dalam mu'tal muqaddarah, ya, tidak terlihat. Wa fil af'ali allati raf'uha bi thubutin nun. Dan juga pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan thubutun nun. Rafa'nya dengan thubutun nun. Wa yuqalu laha al-af'alul khamsah aw al-amthilatul khamsah. Fa inna jazmaha idza dakhala 'alayha al-jazim yakunu bi hadfin nun. Karena jazmnya ketika dimasuki jazim, maka jazmnya dengan tanda hadfin nun, dihilangkan nunnya. Nahu, contoh, in tatuba. Asalnya tatubani fil mudhari untuk antuma, tatubani, hilang nunnya. Wa i'rabuhu qala i'rabuhu, i'rabnya in tatuba in harfu syartin jazimin. Tatuba fi'lun mudhari' majzumun bi'in. Ini hamzahnya di atas. Hamzahnya di bawah dia. Wa huwa majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Dan dia majzum, tanda jazmnya dihilangkan nunnya, li'annahu minal af'alil khamsah. Wa alifu tasniyah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il wa jawabu syarti mahdhufun. Jawabu syartnya mahdhuf. Taqdiruhu in tatuba ila Allah tuqbala. Hah. Yang baca yang salah perbaiki. In tatuba ila Allah tuqbala. Kalau kalian berdua taubat akan diterima taubatnya. Aw yatubillahu alaikuma, atau Allah menerima taubat kalian. Wa laysa huwa faqad saghat qulubukuma. Bukan itu jawabnya. Sebagaimana disangka oleh kebanyakan mu'ribin. Kebanyakan orang yang mu'irab menyangka faqad saghat qulubukuma adalah jawab syarat. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Cocok apa enggak cocok? Kalau itu jadi syarat, jadi jawabnya. Kalau kalian berdua bertaubat, berarti hatimu berdua sudah bagus. Begitu. Kalau kalian bertaubat dan diterima, maka itu adalah suatu kebaikan buat kalian. Begitu maknanya. Jadi jawabannya justru mahdhuf, yaitu tuqbala. In tatuba ilallahi, kalau kalian bertaubat kepada Allah, diterima taubat. Wa in tasbiru wa tattaqu, contoh kedua. Wa in tasbiru wa tattaqu wa yarabuhu. Naam, ma'tufun ala. Naam. In tasbiru wa tattaqu إعرابه إن حرف شرط جازم تصبره فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة فاعل وتتق معطوف على تصبره قال معطوف سما المعطوف يتبع المعطوف عليه وعلامة الجزم فيه حذف النون وجواب الشرط جملة أو جملة قوله تعالى fa inna dhalika min azmil umur. Kalau kalian sabar, kalian bertakwa, maka itu adalah min azmil umur. Wala takhafi. Subhanallah, kita dapatkan 5 ya. Tasbiru wa tattaqu wa takhafi dan tatuba. Atau 3 jenis. Walaupun 5 jumlahnya, tapi jenisnya 3. Yang satu dengan alif, satu dengan lau, satu dengan ya. Hanya saja yang dengan alif ada ta ada ya. Yang dengan waw ada ta ada ya di awalnya. Yang satu dengan ya. Sehingga cukup dicontohkan 3 terkena semua. Iqra wala takhafi. Jazakallah khair. I'rabnya bahwa la nahiyah, larangan. Jangan takut, jangan engkau takut. Takhafi fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hazfun nun, li'annahu min al-af'alil khamsah, asalnya takhafina jadi takhafi. Wa ya'ul mu'annatsa al-mukhatabah sebagai dhamir yang muttasil di tempat rafa' fa'il. Intaha mulakhasan walhamdulillah. InsyaAllah kita akan masuk kepada fasal berikutnya. Jami' ma taqaddam minal mu'rabati qisman. Naam. Barakallahu fikum. Ujazakumullahu khairan. Assalamualaikum.